Bangkitlah, wahai jiwa. Lelaki rentah itu, dengan kehalusan hatinya, ingin berislam. Menjadi sebab turunnya ayat, "Abasa wa tawalla." Rasul pun ditegur Allah karenanya. Seorang miskin lagi buta bukan berarti tak lebih utama dari para pemuka negara. Lelaki renta itu pernah minta keringanan untuk tidak ikut sholat berjamaah di masjid karena dia buta, karena dia sebatang kara, karena masjid jauh sekali dari rumahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau masih mendengar azan?" Saat dijawabnya masih, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau begitu, berangkatlah." Lalu tunduk patuh ia pada perintah. Sekalipun tak pernah ia sanggah, tiap sholat lima waktu, sholat berjamaah. Meski fajar masih pekat dan jarak masjid tak dekat, ia meraba-raba dalam gelap. Hingga suatu saat, kakinya tersandung bongkahan batu. Badannya terjerembab jatuh. Mukanya tersungkur. Diruncingnya batu berdarah-darah. Setelahnya, selalu datang seorang laki-laki menuntunnya dengan ramah, pergi dan pulang sholat berjamaah setiap hari, setiap lima waktu. Hingga suatu saat, lelaki tua ingin sekali tahu siapa gerangan lelaki penolongnya itu, karena ingin ia doakan atas kebajikannya selama ini. Tapi, kata lelaki muda, "Jangan sekali-kali kau doakan aku, dan jangan sekali-kali kau ingin tahu namaku, karena aku adalah iblis." Sontak lelaki renta itu terkejut. "Bagaimana mungkin engkau menuntunku ke masjid, sedangkan dirimu menghalangi manusia untuk mengerjakan sholat?" Iblis menjawab, "Ingatkah dulu saat kau hendak sholat subuh berjamaah, kau tersandung batu, lalu bongkahannya melukai wajahmu. Pada saat itu, aku mendengar ucapan malaikat bahwa Allah telah mengampuni setengah dosamu. aku takut kalau engkau tersandung lagi. Lalu Allah menghapuskan setengah dosamu yang lain. Maka aku selalu menuntunmu ke masjid dan mengantarkanmu pulang. Lalu saat tubuh itu merenta, makin menua dimakan usia, datang seruan perang Qadisiyah. Sang Khalifah Umar mengumpulkan segenap lelaki dari seluruh penjuru negeri. Terselip ia, berbaris bersama, ingin sekali ikut berperang di medan laga demi cita-cita mulia. Khalifah Umar melarangnya. Bagaimana seorang buta lagi renta akan ikut berperang? Bagaimana jika dia langsung celaka terkena tombak, atau justru mencelakai temannya karena tak mampu mengenali sesiapa? Tapi lelaki tua itu bersikukuh. Tempatkan aku di antara dua pasukan yang berperang. Aku akan membawa panji kemenangan. Aku akan memegangnya erat-erat untuk kalian. Aku buta, karena itu aku pasti tak akan lari. Sang Khalifah tak lagi mampu menghalangi tekad bulat sang lelaki tua buta itu. Lalu semuanya berangkatlah. Lelaki tua itu ingin menepati janjinya dengan baju besi yang dikenakannya dan bendera besar yang dibawanya. Dia berjanji akan mengibarkannya senantiasa atau mati terkapar di sampingnya. Lewat pertempuran Qadisiyah, Persia congkak pun kalah. Tapi kemenangan itu tak murah. Dibayar dengan nyawa ratusan syuhada. Terselip di antara mereka, jenazah lelaki tua terkapar berlumuran darah sambil memeluk erat sebuah bendera. Sungguh, dia telah menepati janjinya. Wahai lelaki mulia, sesak dadaku membaca kisahmu. Menyungai sudut mataku mengenangmu. Engkau buta, sebatang kara dan renta. Tapi itu tak membuatmu pasrah dan diam. Meski uzur telah membolehkanmu untuk tak kemana-mana, di rumah saja. Lalu bagaimana dengan diri ini? Aku masih muda. Aku bukan pukara. Aku tak buta. Jua tak sebatang kara. Tapi kenapa? Sering sekali ada alasan mendera untuk tak bersegera. Lelaki sepertimu, dengan segala keterbatasan, terus mencari-cari alasan agar mampu mengambil peran. Sedang aku, dengan segala kemudahan, sering mencari-cari alasan agar boleh tak ikut berperan. Lalu, dengan apa akan aku buktikan kesungguhanku dalam berislam? Ampuni aku, wahai Allah. Maafkan aku. Bangkitkan jiwaku, ya Allah. Tetapkanlah kebaikan bagiku. Hidup mulia atau mati syahid.